lahu. Ya, contohnya nama Al-Hayyu. Allah punya nama Al-Hayyu, Maha Hidup. Lafaz ini kalau menggunakan dilalah mutabaqah berarti menunjukkan Allah punya nama Al-Hayy sekaligus sifat Al-Hayya. Ya, punya nama, punya sifat sekaligus. Namanya dilalah mutabaqah. Karena hakikat lafaz Al-Hayy menunjukkan nama bagi Allah sekaligus sifat. Ya. Nah. Apa? Ini mutabaqah. Karena yang tadammun. Kalau tadammun ini dilalatul lafzi ala juz'il mahiyah. Kalau tabammun ini dilalatul lafzi ala juz'il mahiyah. Lafaz tersebut digunakan untuk menunjukkan sebagian hakikatnya. Kalau tadi kan utuh. Ya, kalau mutabaqah menunjukkannya utuh. Misalkan Al-Hayy, utuh menunjukkan nama bagi Allah juga sifat. Nama Al-Hayyu sekaligus sifat Al-Hayya. Ini mutabaqah. Kalau tabammun, ini lafaz tadi digunakan untuk menunjukkan sebagian hakikatnya. Contoh. Masih sama. Lafaz Al-Hayyu. Nama Al-Hayyu bagi Allah. Kalau menggunakan dilalah tadammun, lafaz ini ya dulu ala ismillah Al-Hayy saja gitu ya. Al-Hayy ini nama bagi Allah. Berarti ini tadammun. Atau anda katakan ya dulu ala sifat Al-Hayya lahu saja. Ya. Kalau ini langsung jadi satu, kalau yang ini separuh-separuh. Namanya tadammun. Misalkan lafaz Al-Hayy ini menunjukkan Allah punya nama Al-Hayyu. Sudah, berhenti sampai di situ. Berarti namanya dilalah tadammun. Atau nama Al-Hayyu menunjukkan Allah punya sifat Al-Hayya. Berarti ini digunakan dalam bentuk dilalah tadammun. Separuh-separuh. Ya, kalau mutabaqah utuh. Utuh. Nah. Yang ketiga. Dilalatul iltizam. Ini dilalatul lafzi ala lazimin kharij. Ya, dilalatul lafzi ala lazimin kharij. Kalau dilalah iltizam ini lafaz tadi digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari maknanya. Ya, konsekuensi dari maknanya. Contoh. Masih lafaz Al-Hayyu. Ya. Allah punya nama Al-Hayyu. Lafaz ini kalau kita menggunakan dilalah iltizam yadul ala sifatis sam' wal basar wal qudrah ya wal masyiah ila akhirih. Ya. Karena al-hayy Allah Maha Hidup. Ya kan? Allah Maha Hidup berarti lafaz ini kalau menggunakan dilalah iltizam menunjukkan Allah punya sifat as-sam' mendengar, wal basar melihat, qudrah punya kemampuan, kekuatan, masyiah kehendak. Sebagaimana hal-hal tadi dimiliki oleh sesuatu yang hidup. Ya lah. Ya kan? Karena terlihat sama basar, qudrah, masyiah. Apakah istighfar dari lafaz al-hayy? Tidak. Tapi ini merupakan lawazim konsekuensi dari nama al-hayy. Apa? Apa ya Abdullah? Nah, jadi pahami? Nah, ini dilalah mutabaqah tadammun iltizam. Kalau mutabaqah, lafaz tadi digunakan untuk menunjukkan hakikatnya secara utuh. Ya. Kalau tadammun digunakan untuk sebagian hakikatnya. Kalau iltizam digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari makna yang ada pada kalimat tersebut. Apa? Jadi kami? Coba. Kalau paham harus dicoba. Yang kembali, dicoba. Dicoba ya. Indek. Lafaz ar-Rabb untuk Allah. Antum terangkan lafaz Rabb ini dengan dilalah mutabaqah tadammun iltizam. Satu-satu. Awal. Digunakan untuk menunjukkan lawazim konsekuensi dari makna lafaz tersebut. Ya, jadi kali ini gampang. Ya. Qala rahimahullah. Kama anna al-mufassir lil-Qur'an yura'i ma dallat 'alayhi al-fadhlu mutabaqatan wa ma dakhala fi dhimniha fa'alayhi ay yura'i lawazim tilka al-ma'ani wa ma tastad'ihi min al-ma'ani allati lam yahruj fil lafzi ala dzikriha. Sebagaimana seorang mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an, dia memperhatikan makna-makna yang ditunjukkan lafaz-lafaz Al-Qur'an secara mutabaqah, secara utuh. Wa ma dakhala fi dhimniha, dan apa saja yang terkandung dalam lafaz-lafaz tadi, fa'alaihi, maka harus bagi seorang mufassir ayyura'iya, juga memperhatikan lawazimatil kalma'ani, konsekuensi tuntutan-tuntutan dari makna-makna lafaz tersebut. Ini beliau hendak menekankan yang juga harus diperhatikan, ini dilalah iltizam. Ya, dilalah iltizam. Kalau mutabaqah tabammun, banyak yang menyoroti. Karena ini asal makna yang langsung dipahami oleh seorang mufassir, ya toh? Tidak boleh dilupakan, dilalah iltizam. Wa ma tastad'ihi min al-ma'ani, dan apa saja yang dituntut dari makna-makna lafaz Al-Qur'an. Allati lam ya'ruj fil lafzi 'ala dzikriha, yang tidak tersirat, yang tidak tersurat dalam lafaz-lafaz nah. Seperti kayak tadi al-hayy. Secara istiqab tidak menunjukkan sifat sama', basar, qudrah dan masyiah. Saya kata wala. Ya kan? Tuh. Ya kan enggak? Kalau mutabaqah dengan tabammun erat, masih ada istiqabnya. Hai, hayah. Masih punya istiqab. Jelas nampak dari lafaznya. Kalau iltizam tidak nampak dari lafaz, tapi diketahui dari ma'aninya. Wa hadhihi al-qa'idah, dan kaidah ini kata beliau, min ajalli qawa'id at-tafsir wa anfa'iha, termasuk kaidah-kaidah besar dalam menafsirkan Al-Qur'an dan kaidah yang sangat bermanfaat. Wa tastad'i quwwata fikrin, kaidah ini membutuhkan quwwatul fikr. Yang ada quwwatul fikr, harus kuat pikirannya. Wa husna tadabburin, bagus dalam mentadabburi sebuah ayat. Ya, di samping kuat, ya, ya, daya serapnya itu kuat, kemudian kualitas tadaburnya bagus. Wa sihhata qasdin, dan membutuhkan niatan yang baik. Nah, tiga-tiganya harus ada. Quwwatul fikr, berarti orang-orang yang balid, repot, gitu ya. Terus husnul tadabbur, berarti orang-orang yang su'ul faham, ya, jelek pemahamannya, sulit, gitu ya. Kemudian sihatul qasdi, yang punya niatan-niatan jelek, wah ini repot untuk menggunakan kaidah. Fa innal ladzi anzalahu lil huda war rahmah huwal 'alim bi kulli syai'in. Karena yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta, dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ahata ilmuhu bima tukinnus sudur, yang mana ilmunya ini meliputi apa saja yang disembunyikan dalam dada. wa bima tadammanahu al-Qur'an minal ma'ani, dan meliputi kandungan-kandungan Al-Qur'an berupa makna-maknanya. Wa ma yatba'uha wa ma yataqaddamuha wa tatawaqqafu hiya 'alaihi. Apa saja yang mengikuti makna-makna tadi, mendahuluinya, atau yang ditunjukkan langsung oleh lafaz tersebut. Naam. Walihada ajma'al ulama'u 'alal istidlal bil lawazim fi kalamillah lihadha sabab. Oleh karena inilah para ulama bersepakat untuk menggunakan berdalil dengan lawazim pada firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang satu ini. Wa tariqu ila suluki hadha al-asl an-nafi', dan cara untuk bisa menggunakan faedah yang bermanfaat ini, an tafhama ma dalla 'alaihi al-lafdhu min al-ma'ani. Engkau harus memahami lafaz makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz Al-Qur'an. Fa idza fahimtaha fahman jayyidan. Apabila engkau telah mengetahuinya dengan pemahaman yang bagus, fafakir, lalu pikirkan. Fil umuri allati tatawaqqafu 'alayha wa la tahsul bidunha. Maka pikirkan tentang perkara-perkara yang mana lafaz-lafaz tadi butuh dengannya. Wala tahsul biduniha, yang mana lafaz yang makna yang ditunjukkan lafaz tadi tidak bakal sempurna tanpa perkara-perkara tadi, yaitu lawazimnya. Wama yushtaratu laha, dan apa saja yang dipersyaratkan untuk mewujudkan makna lafaz tersebut. Wakadhalik, demikian pula fakir, pikirkan. Fima yatarattabu 'alaiha wa ma yatafarra'u 'anha wa yanbani 'alaiha. Pikirkan apa yang nanti makna yang bakal muncul dari lafaz tersebut, yang bakal bercabang darinya, dan apa saja yang dibangun di atas lafaz-lafaz tadi. Wa aktsir min hadha at-tafkir wa dawim 'alaihi. Aktsir, perbanyaklah min hadha at-tafkir, melatih diri Anda dengan cara berpikir yang demikian. Wa dawim 'alaihi, terus ya, terus jalani metode tersebut. Nah. Ya, sehingga dalam membaca Al-Qur'an itu harus digunakan betul. Ya, tadabbur, tafakkur. Ya, ada. Ayo, ini kira-kira apa maknanya? Yang pertama, antum pahami dulu dilalah mutabaqahnya. Apa yang ditunjukkan dalam lafaz ini? Secara utuh. Ya kan? Secara utuh. Nah, setelah itu antum cermati lagi. Apa kira-kira lawazim dari lafaz tersebut? Ya. Nah, ini kira-kira butuh terhadap apa, Abdul Malik? Butuh kepada ilmu sharaf, ilmu nahwu, Tayyi, ini membutuhkan buahnya ilmu. Ya, nah, buahnya ilmu yang disebutkan oleh para ulama al-adawat allati tahtajuha al-mufassir, sekitar ada 15 macam ilmu. Harus sempurna, sempurna pemahaman antum terhadap satu lafaz, baru jadi mufassir. Kalau baru lulus syarah Suduri Zahab, syarah Qatar, kemudian memberanikan diri untuk menafsirkan Al-Quran, menulis, gitu ya. Saya mau menulis tafsir, ya, tafsir Al-Qur'anil Azim misalkan. Ya. Loh, kok tergesa-gesa? Loh, tenang. Ini sebagai ya anulah hasil belajar saya 3 tahun di Ma'had Al-Bayyinah misalkan. Ya belum nyampe. Ya. Nah, paling pol kita tahu ma'ani lafaz tadi ketika baca tafsir para ulama. Agaknya walala. Ya kan? Kalau kita merenungi dengan sendirinya, mentok enggak bakal muncul faedah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Enggak tahu walala. Duh. Agaknya walala. Ayo. Ya. Nah. Ya kan? Baik. Ya. Jadi jangan dibayangkan selesai daurah 1 bulan, wah ini sudah setingkat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Cuma sekedar menggambarkan kepada kita pentingnya namanya tadabbur ayatil Quran. Ya, tidak semata-mata dilewati begitu saja lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Atau semata-mata dibaca begitu saja, kemudian konsentrasinya habis dengan memperhatikan qawaid tajwidiyah semata. Tidak. Tapi tujuan, ada tujuan yang lebih besar daripada itu, yaitu tadabbur ayatil Qur'an. Apa? Nah, ini terus dilatih. Terus dilatih. Ya. Nah, hatta tasira laka malakatun jayyida fil ghaus ala al-ma'ani ad-daqiqah, sehingga engkau memiliki malakah, memiliki kemampuan yang baik untuk menyingkap makna-makna yang detail dari lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Nah, itu tentunya butuh waktu. Ya, enggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Red langsung jadi mufasir. Enggak mungkin. Ya. Nah. Fa innal Qur'ana haqqun. Karena Al-Qur'anul Karim itu berisikan al-haq. Wa lazimul haqqi haqqun. Dan lawazim dari kebenaran mesti kebenaran pula. Nah. Wa ma yatawaqqafu 'alal haqqi haqqun. Wa ma yatafarra'u 'anil haqqi haqqun. Dzalika kulluhu haqqun wa la budd. Nah. Makna-makna yang ditunjukkan oleh kebenaran mesti benar. Hal-hal yang bercabang dari kebenaran juga dikatakan al-haq. Zalika kulluh, semuanya itu kata beliau rahimahullah haqqun wala budd, pasti kebenaran. Nah. Baik, sehingga dibutuhkan quwwatul fikr, husnul tadabbur dengan sihhatul qasdi. Tiga-tiganya harus ada. Ya, karena prinsipnya tadi itu, Al-Qur'an haq, Al-Qur'anul Karim itu haqqun. Ya toh? Apa saja yang ditunjukkan lawazimul haq haqqun. Wa ma yatawaqqafu 'alaihi haqqun. Wa ma yatafarra'u minhu haqqun. Sehingga dibutuhkan tiga hal tadi. Ya. Quwwatul fikr, kemudian husnul tadabbur, sihhatul qasdi. Harus ada pada diri seseorang. Nah. Tadi perjalanannya untuk menjadi seorang mufassir cukup panjang, gitu ya, cukup panjang. Nah, kemudian beliau mengatakan, فَمَنْ وُفِّقَ لِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ, maka barang siapa yang diberi taufik bisa menggunakan, menjalani metode tersebut, وَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَوْفِيقًا وَنُورًا, Kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan cahaya. Kim fatahat lahu bil Qur'an al-ulumun nafi'ah. Akan terbuka untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim sekian banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal ma'ariful jalilah. Pengetahuan-pengetahuan yang indah. Wal akhlaq as-samiyah. Akhlak-akhlak yang tinggi. Wal adab al-karimatul aliyah. Kemudian adab-adab yang mulia, budi pekerti yang luhur. Wa min amsilati hadhihi al-qa'idah. Dan di antara contoh-contoh faedah ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan, memberikan amanah kepada pemiliknya. Wa idha hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menghukumi di antara umat manusia, an tahkumu bil 'adl, harus dengan keadilan. Fa idza fahimta, apabila engkau telah memahami dari ayat ini, anna Allaha amara bi ada'il amanat ila ahliha, Allah memerintahkan untuk menunaikan, memberikan amanah kepada yang berhak, istadlalta bidzalik ala wujub hifzil amanat. Engkau bisa berdalil dengan ayat tadi wajibnya menjaga amanah. Wajibnya menjaga amanah. Wa adami idha'atiha. Wa adami idha'atiha. Tidak boleh untuk menyia-nyiakan amanah. Wa tafriti wa ta'addi fiha. Tidak boleh jatuh dalam tindakan tafriq. Ya, kurang dalam memberikan atau menunaikan amanah. Wa ta'addi fiha, melampaui batas dalam menjalankan amanah. Ya, wa annahu la yatimul ada'u li ahliha illa bidzalik. Karena tidak sempurna ada'ul amanah kecuali dengan hal-hal tersebut. Ya. Seseorang tidak dikatakan betul-betul ada'ul amanah ila ahliha sampai dia yahfazul amanah, menjaga amanah. Adamu idha'atiha, tidak menyia-nyiakannya. Adamu tafrit fiha, tidak jatuh dalam tindakan tafrit, kurang dalam memenuhi amanah. Adamu ta'addi fiha, tidak melampaui batas dalam menjalankan amanah. Kalau ada empat-empatnya, baru dikatakan ada'ul amanah ila ahliha. Tahu dari mana kok ada empat hal yang harus dipenuhi? Dengan tadabbur. Gitu ya. Nah, ya mungkin kalau belum baca keterangannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di enggak bisa kita keluarkan empat hal tadi ya. Ayo. Nah. Apa? Apa? Padahal beliau menulis kitab ini, menulis Qa'idul Hisan ini ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan. Selesai kitabnya. Nahna sudah dapat berapa ya? Berapa hari? 20 hari ya. Ya. Masuk 20 hari. Baru ketemu. Baru ketemu pembahasan ini. Beliau sudah selesai. Selesai. Nah, iya. Ketika beliau Ramadan, beliau menulis kitab Al-Qawaidul Hisan. Sambil membaca Al-Qur'an tidak tadabburi, ditulislah kitab tadi, Al-Qawaidul Hisan. Rahimahullah. Nah, Allah, waalaikumsalam. Insyaallah masih panjang, tenang, jangan tolak-tolak jam, masih panjang perjalanan. Insyaallah selesai, tenang saja. Ya ada lagi. Ayo. Qala rahimahullah. Wa idza fahimta. Sekarang beliau hendak menerangkan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Beliau menerangkan. Wa idza fahimta, apabila engkau telah memahami annallaha amara bil hukmi bainan nas bil adl. Allah memerintahkan harus menghukumi manusia dengan keadilan. Istadlalta bidzalika, engkau bisa mengambil dalil, berdalil dengan ayat tadi, ala anna kulla hakimin bainan nas fil umuril kibari wassighar la budda an yakuna aliman bima yahkumu bih. Kau bisa berdalil, orang yang hendak menjadi hakim, ya, memutuskan perkara di antara umat manusia, entah dalam urusan yang besar, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil sekalipun, harus aliman bima yahkumu bih, harus tahu apa yang akan dia putuskan nanti, harus punya ilmu. Ya, padahal dalam ayatnya tadi, apakah menunjukkan harus berilmu? Cara lafadznya loh, apakah ada istiqok ilmu di situ? Tidak ada. Kok bisa demikian? Karena nggak mungkin seseorang bisa menentukan perkara dengan adil tanpa ilmu, kan begitu? Pakai apa ini? Dilalah, dilalah, iltizam. Masya Allah. Fa in kana hakiman 'aman fala budda an yahsula min al-'ilmi ma ya ma yuahhiluhu ila dhalik. Kalau dia sebagai hakim yang umum, jadi qadhi begitu misalkan, ya. Mungkin di sini jadi MUI gitu ya. Ya toh? Orang Indonesia bilang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Masyaallah. Ya, hakim gitu ya. Qudhat misalkan. Falabud, maka wajib bagi dirinya ayah sulaminal ilmi, dia memiliki ilmu ma yuahiluhu ila zalik, yang membuat dirinya mahir dalam memutuskan perkara-perkara yang banyak, yang umum terkait dengan masyarakat umum misalkan, harus punya ilmunya. Wa in kana hakiman di ba'dil umuril juz'iyyah, tapi kalau dia sebagai hakim pada sebagian perkara-perkara saja, hakim apa namanya, ya hakim-hakim pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Kalau yang awal tadi ini memang diangkat sebagai hakim, kalau yang ini pada sebagian kondisi dia ditunjuk jadi hakimnya. Kasyafat bainaz zaujain حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذا الأمور التي يريد أن يحكم فيها. Seperti permasalahan asyikak baina zaujain, permasalahan keretakan hubungan suami istri, ya, ribut masalah rumah tangga, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengutus hakim dari pihak suami juga dari pihak istri. Ini kan namanya hakim pada sebagian kondisi saja. Ya toh? Agaklah lah. Ya toh? Ditunjuk dari pihak suami ada, pihak istri ada. Ya, berarti ini ibaratnya tuh hakim pada sebagian kondisi saja. Insidental gitu ya. Nah, bukan yang diangkat sebagai hakim, jadi qadhi begitu. Nah, kalau yang awal tadi harus dibutuhkan ilmu yang umum juga. Yang ini dalam sebagian permasalahan sekalipun, kata beliau, la budda an yakuna 'arifan bi hadzal umur. Dia harus memiliki pengetahuan, punya ilmu tentang perkara-perkara tadi yang sedang dia hadapi. Allati yuridu an yahkuma fiha, yang hendak dia putuskan. ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منها. Dan dia mengetahui jalan yang bisa menghantarkan dirinya untuk memutuskan dengan cara yang benar. Nah, apa? Nah, dari perintah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, bisa kita ambil faedah kata beliau dengan menggunakan dilalah iltizam, seorang hakim harus memiliki ilmu bima yahkumu alaih. Ya, ya lah. Tentang perkara yang tidak dia putuskan. Entah dia ini sebagai hakim untuk perkara yang umum atau hakim pada sebagian kondisi. Allah. Nah. Wa bihadza. Dan dengan keterangan ini bi ainihi nastadillu ala wujub talabil ilm. Bahkan dengan ayat ini pula bisa kita jadikan dalil wajibnya menuntut ilmu. Masyaallah. Mungkin kalau kita belum baca keterangan beliau enggak tersirat. Ya. Enggak tersirat. Nah. Wa annahu fardhu 'ainin fi kulli amrin yahtajuhul 'abdu. Dan menuntut ilmu itu fardhu 'ain dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Masyaallah. Ilmu tentang masalah ta'amul baina zaujain ini dibutuhkan fardhu 'ain bagi mereka mereka yang sudah berkeluarga. Terhadapnya. Ayo. Harus tahu karena nantinya dia akan mengalami dan menghadapi sekian banyak problem-problem rumah tangga. Kata ya Pak Umar. Ayo, harus tahu. Nah. Baik, nah terus yang belum berumah tangga gimana, Ustaz? Hah? Kayak yang ngomong ini juga belum ini. Harus tahu juga al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya berbahaya. Ya kata? Nah. Allah, ayo, diketahui dulu. Ya, itu idealnya gitu ya. Ya betul lah ya. Ya. Nah. Jadi jangan merasa loh, saya kan masih bujang. Ya, enggak perlu bahas gitu-gitu. Perlu. Ya. Atau mau membujang selamanya. Nah. Fa inna Allah amarana bi awamir katsirah. Wanahana an umurin katsirah. Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita sekian banyak perintah. Juga melarang kepada kita, melarang kita dari sekian banyak larangan. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang telah diketahui, annam tithala amrihi wa jtinaba nahyihi yatawaqqafu ala ma'rifatil ma'muri bih wal manhihi anhu wa ilmihi. Ya. Termasuk perkara yang maklum, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ini membutuhkan pengetahuan seorang hamba tentang apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Saya kata ulala, gimana dia mau menjalankan perintah kalau enggak tahu apa yang diperintahkan? Mana yang bakal dia jauhi kalau enggak tahu apa yang harus ditinggalkan? Kan begitu. Nah. Fakaifa yatasawwaru ay yamtathila al-jahilu al-amra alladhi la ya'rifuhu atau yatajannab an-nahy alladhi la ya'rifuhu. Bagaimana mungkin? Ya. Orang yang jahil bisa menjalankan perintah dalam keadaan dia enggak tahu apa perintah yang harus dia jalankan. Kan enggak mungkin. Ya toh? Enggak mungkin seorang yang jahil bisa meninggalkan larangan dalam keadaan dia enggak tahu mana larangannya. Nah. Demikian pula dalam masalah al-hukmu bainan nas. Kan begitu. Nah. Wa min dzalik, dan di antara contoh yang lain, al-amru bil jihad, perintah untuk berjihad dalam banyak ayat. Wal hadd 'alai, anjuran untuk berjihad. Ayuhan ya ayuhan nabi harrimil mu'minina 'alal qital. Min lazimi dzalik, termasuk konsekuensi dari perintah tersebut, al-amru bi kulli ma la yatimul jihad illa bih, perintah terhadap segala sesuatu yang menyebabkan pelaksanaan jihad tadi berjalan dengan sempurna. Ya, min ta'allumir ramyi bi kulli ma yurma bih, dalam bentuk mempelajari ar-ramyu, panah. Kalau sekarang tembak. Gitu ya. Ya toh? Masuk ar-ramyu, enggak cuma panah toh. Ya toh? Di situ belum mengucapkan bi kulli ma yurma bih. umum. Kalau tempo dulu, tempoe duwe loe gitu ya. Tempo dulu pakai panas, kalau sekarang pakai apa jadi? Ketapel. Masa namanya ketapel jadi? Pakai senjata apa? Senjata itu terlalu umum kan tuh. Ya. Pakai apa? Pakai jari gini. Ya enggak mati orangnya ini. Pakai pistol. Itu ya. Kan harus tahu macam-macam senjata kan banyak. Ya. Ada laras panjang, laras pendek. Gitu ya. Al-Muhim, seperti itulah. Masuk pula dalam hal ini ar-ramyu bom. Tapi bomnya bom yang tepat ya, ya, bukan bom sangit. Bom. Ya. Nah, gimana cara melemparkan bom, cara merakit bom, masuk. Gitu ya. Itu masuk ar-ramyu. Tuh. Nah, itu. Lihat kalamnya beliau rahimahullah, ya kan? Nah. Warukub likulli ma yurkab juga masuk dalam perintah jihad, perintah untuk mempelajari cara mengendarai kendaraan-kendaraan perang. Nah, kalau tempo dulu pakai kuda, belajar kuda. Berhubung sekarang pakai tank, gimana caranya pakai tank ini? Nah, pelajari. Gitu ya. Atau mungkin agak canggih sedikit pakai pesawat tempur F-16. Ya Allah, pakai ya Allah. Ya apa caranya? Bismillah. Gitu ya. Atau helikopter, belajar gimana cara naik helikopter. Ya, atau mungkin mau menciptakan becak terbang, belajar gimana cara becak terbang. Al-Muhim. Lihat ucapan beliau. Warukub likulli ma yurkab. Ya kan? Tergantung kondisinya. Ya kan? Perangnya ini di mana? Perangnya di laut. Berarti harus tahu cara mengendarakan kapal dan perahu. Kan tak mungkin pakai mobil. Atau kapal selam misalkan. Nah, dipelajari. Itu caranya. Nah. Baik. Apa? Ayo. Kemudian, wa amali alatihi wa sina'atihi, dan cara menggunakan alat-alat yang dibutuhkan dalam berperang, wa sina'atihi, dan cara merakitnya. Ada tembak, gimana cara nembaknya, terus merakit tembaknya. Ya, jangan antum bayangkan tembak itu kayak antum lihat di film-film Rambo gitu ya. Wah, lancar pak, pakai tembak jangan satu gini, wah Rambo rek. Ya gitu ya, orang kan bilangnya lihatnya, masya Allah, kalau lihat di Rambo itu kayaknya gampang sekali nembaknya itu. Nah, antum bisa nembak tepat pakai pistol yang kecil ini, setengah mati itu caranya. Kedurungannya, suruh nembak patung yang gede gini, itu nembak gini bisa ke atas. Kalau nggak kuat, ya apa umar? Patung yang gede. Mungkin kalau yang amatir, jangan gini, kalau gini kan ke sini. Dari bawah nih, Pak. Nah, paham. Dipelajari, ya kan? Aywa. Masuk di situ persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Misalkan yang megang SS1 atau M16 push up-nya setiap harinya 500 kali. Ya kalah itu ya Allah, bismillah. Tidak apa-apa deh. Nah. Ya toh, kalau yang krempeng-krempeng enggak ada tenaganya pegang senjata-senjata berat enggak jalan senjatanya. Lagi. Ma'anna dzalika kulluhu dakhilun dukhula mutabaqatin fi qawlihi ta'ala. Bersamaan dengan hal itu, hal-hal tersebut seluruhnya masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilalah mutabaqah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, mastata'tum min quwwah, apa saja yang kalian mampu dari kekuatan. Ya. Nah, walaupun masuk dalam sini dilalah mutabaqah, tapi ketika Allah memerintahkan jihad, perintah untuk berjihad, anjuran untuk berjihad, dalam perintah tadi sendiri itu sudah mencakup hal-hal yang tadi disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Fa innaha tatanawal kulla quwwatin. Karena perintah tadi matata'tu min quwwah ini mencakup setiap kekuatan aqliyatin, kekuatan strategi gitu ya, atau pikiran, badaniyah fisik. Ya. Ya toh? A'iddu lahum matata'tu min quwwah. Latihan fisik. Ya, bela diri dan semisalnya, mau pakai kungfu, monggo, pakai apa lagi? Main bola. Enggak ada perang pakai bola itu. Ya. Fisik, karate, mau masuk karate, fabel, mau masuk jujitsu terserah, gitu ya. Nah, wasiat-wasiat. Strateginya, politiknya harus tahu. Kak, enggak sembarang maju gitu ya. Ya Pak Umar ya. Aywa. Wasina'iyah, ya, perakitan-perakitan alat yang dibutuhkan. Nah, wamaliyah. Nah, ini yang penting. Ya. Maliyahnya ini harus ada. Jihad enggak ada mal, mau perang pakai kayu. Kita udah lalu ya. Nah. Wa nahwiha dan semisalnya. Nah, pokoknya hal-hal yang dibutuhkan di semua divisi masuk dalam keumuman ayat wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Nah, wa min dzalik. Di antara contoh faedah ini su'alu ibadir rahman rabbahum ayyaj'alahum lil muttaqina imama. Permintaan ibadur rahman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka agar mereka dijadikan pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti yang disebut dalam surat Al-Furqan di bagian akhir surat Al-Furqan. Ketika menyebutkan sifat ibadur rahman dari ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna sampai akhir ayatnya. Menjelang akhir alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini sifat yang terakhir dari ibadur rahman yang ada dalam surat Al-Furqan. Kayaknya begitu Abu Ibaya. Benar. Benar. Ya. Ayo. Nanti tanggung jawab loh, hafidnya loh. Sifat yang terakhir. Baru itu disebutkan balasannya. Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Itu Abu Ibaya. Ya, benar. Duh, sejam-sejam Pak hafidnya ini. Kata beliau rahimahullah, yaqtadi su'aluhumullaha jami'a ma tatimmu bihi al-imamah fiddin. Permintaan mereka tersebut kepada Allah Azza wa Jal ini menuntut segala sesuatu yang menyebabkan imamah fiddin sempurna dengannya. Minta dijadikan pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini mengandung sekian banyak permohonan kepada Allah Azza wa Jal. Min ulumin, berupa ilmu. Di situ terdapat kandungan minta supaya diberi ilmu. Wa ma'arif jalilah, diberi pengetahuan-pengetahuan yang jalilah, diberi basirah. Wa a'mal salihah, amalan yang saleh. Wa akhlak fadilah, akhlak-akhlak yang mulia. Ya kan? Dalam sebuah lafaz atau doa yang ringkas, waj'alna lil muttaqina imama. Di situ terkandung minta diberi ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang jalilah, kemudian amal yang saleh, akhlak yang mulia. Nah, li'anna su'al al-'abdi li rabbih syai'an su'alun lahu wa lima la yatimmu illa bih. Karena permintaan seorang hamba kepada Allah terhadap sesuatu itu permintaan terhadap sesuatu tadi dan segala sesuatu yang menyempurnakannya. Ya kan? Aywa. Allah Allah. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kan tidak mungkin pemimpinnya ini bodoh. Ya kan? Pemimpin bagi orang yang bertakwa, tidak mungkin pemimpinnya ini bejat akhlaknya, kan gitu. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, tapi belas enggak ngerti umuruddin. Kan enggak mungkin. Iya toh? Nah. Itu dibutuhkan, dibutuhkan apa ya, ikhwah? Quwwatul fikr, husnul tadabbur, sihhatul qasdi. Ya mungkin kalau belum baca keterangannya Syekh rahimahullah, enggak tergambar di benak kita. Enggak tahu lah. Ayo, enggak tergambar. Jangan tergambar, terbetik pun enggak mungkin. Allah lutan. Nah, kama idza sa'ala al-'abdullah al-jannah. Sebagaimana kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah surga. Wa ta'ada bihi minan nar, kemudian berlindung kepada Allah azza wajalla dari azab neraka. Fa innahu yaqtadi su'aluhu kullama yuqarribu ila hadhihi wa yub'idu min hadhihi. Permintaan tersebut ini menunjukkan ya qul inna a'udzu billahi wa iyyakum, dia meminta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Apa? Nah. Hadza walidun insyaallah taala. Ini faedah yang ke-11. Mura'at dilalati tadammun wal mutabaqah wal iltizam. Nah. Kalau melihat waktu yang disediakan oleh panitia, kita sudah lewat 1/4 jam. Tunggu saat. Ya, jawab baru bisa. Mana ketua panitia? Oh, tidak ada ketua panitia. Dari. Nah, sekarang sudah lari. Ba'da al-'asr insyaallah. Hah? Ya, nah, ya. Mahlan, mahlan. Ya, santai saja. Selesai insya Allah. Untuk kaidah yang ke-12 tak dalam insya Allah. Yang ke-12 ini tadi sudah disinggung oleh Ustazuna Hafizahullah, pembahasan usul di tafsir ta'arud. Ya, ya kan? Rinci beliau menyerangkan. Ya tak? Loh, ya kan tidak apa-apa. Aywa, berarti nanti tinggal baca terus nanya-nanya, selesai. Tahu-tahu lagi ya? Soalnya sudah rinci disebutkan oleh Ustazuna Hafizahullah. Nah, insya Allah disimak terus. Walaupun anak di rumah tak simak terus. Sampai mana Ustaz nyebutkan ini? Oh. Sampai insya Allah. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebih nyaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.